Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita, acara penyujuk hati, untuk sama-sama kita menggali dan kemudian memahami secara lebih mendalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Kita selalu berharap bahwa apa yang menjadi kajian kita, apa yang menjadi pembahasan kita itu mampu kita ambil walaupun sedikit. Akan tetapi yang sedikit itu mampu mencerahkan jiwa kita, mampu membuka wawasan kita, dan mampu membuat kita semakin bertambah semangat untuk tampil menjadi hamba-hamba Allah yang tidak hanya semakin rajin menyembah kepadanya, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi di dalam komunitas masyarakat kita secara lebih baik lagi. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat ketiga dari surat An-Nahl, firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ta'ala amma yusyrikun. Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Para pendengar rahimakumullah, ayat ketiga dari surat An-Nahl ini bertemakan tentang kesatuan yang membuktikan kekuasaan maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan secara lebih mendalam lagi dan kita kaitkan antara ayat 2 dan ayat 3, maka kita akan mendapatkan satu pemahaman bahwa Allah ingin menyadarkan kita semua. Allah ingin memberikan informasi kepada kita semua bahwa Allah yang menurunkan malaikat membawa ajaran kebenaran, ajaran Islam disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul kemudian mengajarkan ini kepada umatnya, kepada kita umat Islam. Ya, bahwa Allah kemudian mencoba untuk menegaskan dan menyadarkan kita bahwa yang menurunkan itu adalah khalaqas samawati wal arda bil haqq. Yang menurunkan agama Islam itu adalah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi dengan kebenaran. Ya, coba perhatikan langit, dongakkan kepala kita ke atas, tengok langit itu betapa sangat besar, sangat luas, dan kita merasa sangat kecil. Pahamilah bahwa yang menciptakan langit itu adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha agung, yang harus kita yakini dan kita sembah. Coba perhatikan bumi yang kita pijak, ya. Terkadang kita punya tanah, kita beli tanah untuk bangun rumah ukuran 40, ya, katakanlah 30x20 atau 20x30, kita sudah merasakan bahwa tanah yang kita miliki sudah sangat lebar sekali, ya. Punya tanah misalnya 1 hektar merasa sudah sangat lebar sekali. Bahwa bumi yang kita pijak ini sangat luas, dan itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menariknya adalah Allah menjelaskan bil haq, langit dan bumi yang Allah ciptakan itu tunduk dan patuh kepada Allah. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini, ya, selain manusia, selain jin, itu semuanya tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Matahari tetap di dalam pergerakannya menjadi poros bagi planet-planet yang mengintarinya. Begitu juga dengan bulan, gugusan bintang yang jauh dari gugusan bintang kita itu juga bergerak dengan tepatuh dan tunduk kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada suatu pertanyaan, kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran Islam, ternyata banyak orang yang ingkar dan tidak mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala? Coba bayangkan kalau langit dan bumi tunduk dan patuh kepada Allah, seluruh alam semesta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita manusia yang kecil hina, ya, dia berasal dari min nutfah, min salsalin, min hama'im masnun, tanah liat hitam dari setetes air mani yang kemudian dibentuk menjadi tubuh yang seperti sekarang ini, ditiupkan ruh, kenapa berani-beraninya malah menentang Allah Subhanahu wa taala? Ini patut menjadi pertanyaan kepada kita. Dan untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita Dr. Adiansyah MA, kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sebagaimana tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Perdana bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Artinya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini telah dipersiapkan dan telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kemaslahatan makhluknya manusia dan makhluk-makhluk yang lain untuk hidup di dunia ini. Coba kita bayangkan bagaimana kalau kita terpaksa harus memproduksi oksigen sendiri untuk menghidupi kehidupan kita di muka bumi ini, pasti kita tidak mampu. Itu hanya baru sisi terkecil yang sangat kita butuhkan untuk kita perlukan. Itu tidak mampu kita lakukan. Apalagi mata rantai daripada kehidupan ini, ya, di mana satu sama lainnya saling membutuhkan, satu sama lainnya saling connect. Kita bisa lihat bagaimana dengan suatu kendaraan, di mana antara satu kabel dengan kabel yang lain itu memiliki keterkaitan yang begitu rumit. Nah, kalau salah satunya saja tidak berfungsi, maka yang lain juga tidak berfungsi. Itu hanya sekedar benda yang sangat kecil, yang kemarin ketika terjadi tsunami di Jepang, maka kita melihat mobil-mobil bergelimpangan layaknya seperti ya sampah kertas yang dibawa oleh air. Artinya itu sangat kecil apa yang dilakukan oleh manusia. Bagaimana pula dengan alam semesta yang begini rapi dan sistematis kita lihat dalam kehidupan ini. Tentulah semuanya itu menjadi sangat menakjubkan ketika kita melihat alam semesta ini dengan mata kepala kita. Ketika kita misalnya melihat gugusan seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ustadz Perdana dari bintang-bintang yang ada, apakah itu melalui alat ataupun dengan mata kepala kita di malam yang terang, misalnya dalam di malam yang kita dapat melihat bintang-bintang yang gemerlapan itu, sungguh suatu hal yang sangat menakjubkan. Nah, ini semuanya seharusnya pada diri seseorang itu menimbulkan atau memunculkan ketakjuban kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan la ilaha illallah dan mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, mensucikan Allah, menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Itulah yang seharusnya. Namun kemungkaran ya telah membutakan hati seseorang sehingga sekalipun sekian banyak di matanya dia lihat kebesaran dan keagungan Allah, bahkan pada mata dia sendiri yang melihat itu terdapat keagungan Allah dan di dalam dirinya terdapat kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu, tapi semuanya itu dia anggap tidak ada karena dia sudah lupa dan jauh daripada kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu Allah menegaskan di akhir ayat ini tadi yang kita bahas, ta'alallahi amma yushkirukun, maha tinggi Allah, maha suci Allah, ya, maha besar Allah dari apa yang mereka syarikatkan. Bagaimana mungkin Allah sama dengan onggokan buah-buah kurma yang disusun sedemikian rupa atau gambar-gambar yang dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu kemudian disembah sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tarik dengan kehidupan kita sekarang, ya sungguh sangat kecil dan tidak dapat dibandingkan kecilnya ya apa yang sedang kita kerjakan dari pekerjaan itu dengan salat yang kita tinggalkan. Ya, betapa terkadang mungkin karena kesibukan kita sehari-hari, kesibukan kita di kantor, kesibukan kita rapat, kesibukan kita ini dan itu, ternyata membuat kita menjadi sangat lalai, padahal itu sangat kecil dan tidak ada artinya dibandingkan dengan salat yang harus kita lakukan tepat pada waktunya dan kita harus melakukannya dengan baik dan benar. Ya, inilah sungguh satu hal yang sangat ironi ketika ayat ini sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 14 abad yang lalu dan kita sudah membacanya, namun ternyata dalam aplikasi kehidupan sehari-hari masih belum mampu kita untuk melakukannya. Ya, bukankah sering terkadang kita lalai di kantor? Ya, sampai-sampai kita mengatakan aku lupa makan. Dia makannya aja yang dia lupa, tapi sholatnya dia tidak lupa. Artinya dia tidak pernah mengatakan, aku lupa sholat karena sibuknya bekerja, aku lupa membaca Al-Quran karena sibuknya bekerja. Tidak, dia tidak mengatakan itu. Yang ingatnya dia adalah lupa kalau dia makan. Dan banyak hal yang lain yang ia lakukan, ya. Dan itu bahkan perbuatan kemungkaran. Misalnya sangkingkan sibuknya dia berbicara kesana kemari, sangkingkan sibuknya dia untuk ngobrol sehingga dia lupa untuk menegakkan salat dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan itu, maha tinggi Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Dipergunakan di sini huruf ma termasuk apa saja dan apa saja perbuatan kita, ya, baik itu menyekutukan Allah dalam bentuk berhala atau kita memberhalakan pekerjaan kita sehingga kita mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus segera kita sadari dan harus segera kita koreksi, karena hidup kita di dunia ini tidak lama dan kita tidak tahu kematian itu, ya, akan pasti akan menghampirin kita dan kita tidak tahu kapan dan di mana atau bagaimana itu terjadi. Selalu dikatakan bahwa hidup manusia ini layaknya seperti pohon kelapa. Bisa jadi ketika dia masih berbentuk mumbang, masih berbentuk bunga, dia sudah gugur. Ada juga yang muda gugur, ada yang sudah tua sampai bersabut pun dia gugur. Artinya hidup manusia itu persis seperti buah kelapa yang bisa gugur kapan saja, yang bisa jatuh kapan saja, bisa ketika dia masih sangat kecil, bahkan di dalam perut ibunya dia meninggal dunia, bisa sudah keluar ke alam semesta ini, lahir, ya, dan beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan meninggal dunia. Dan ada juga yang dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala usianya bahkan sampai ratusan tahun. Nah, ini semuanya akan meninggal dunia dan sudah kita ketahui itu semuanya dari ayat-ayat suci Al-Qur'an yang pernah disampaikan oleh tim Safir Al-Azhar. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, apa yang disampaikan Ustaz Adi tadi mudah-mudahan mampu mengetuk kesadaran kita, mampu menyadarkan kita kembali bahwa sebenarnya kita adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dan sudah selayaknya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Amma yushrikun, Allah itu maha tinggi dari apa yang mereka serikatkan. Allah tidak menjadi rendah ketika orang tidak menyembahnya. Allah tidak menjadi susah ketika orang-orang kemudian meminta rezeki kepada selainnya. Tetapi yang jelas yang harus kita pahami bahwa di dalam hidup ini segala fasilitas yang kita nikmati, segala kebutuhan hidup kita, itu yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh suatu ironi kalau ternyata kita malah lari dan ingkar terhadap yang memberikan kepada kita. Di mana balas budi kita dan di mana nilai kita sebagai manusia? Mungkin pertanyaannya bisa kita jawab masing-masing, dan di dalam hati kecil pasti ada suara-suara yang mampu mengarahkan kita kepada kebaikan. Ini saja yang dapat sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.